bakalan nesulan ngajak paku. Yen ACC aja banyak dah orang ini. Cecer aku ben cetong gonu krungu. Layang biru sing mbok kirim ke aku. Ntar tak waca terus tak lebokke buku. Mangerti yo aku kudu sile konco. Ayo pacarmu sing sak kelas karo aku. Wes mesti mula-mula aja sok ado-ado mancing-mancing ning buta golek tanding. Yen wis ngene sapa sing disalahke rak ning kowe sing bakal gelo dhewe. Wes mesti